Di sini tulisan bil anwa. Anwa artinya dengan bintang. Bintang. Dengan bintang. Bintang. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Yang jelas, yang ingin saya tuju sebelum ini semua adalah, apabila di dalam bahasa Arab didahului dengan kata isti, maka ini maknanya adalah meminta. Setiap kata dalam bahasa Arab didahului dengan isti, maka maknanya adalah meminta. Seperti istiqlal didahului dengan isti, maka artinya adalah meminta kemerdekaan. Seperti istirahat, istiroha, istiroha, artinya meminta istirahat. Seperti istighfar, istikharah, isti'anah, semuanya di depannya isti. Isti'adzah, semuanya di depannya adalah isti. Istisqa, ini meminta hujan. Salat istisqa. Nah, ini semua maknanya adalah meminta. Ya, setiap kata di dalam bahasa Arab yang diawali dengan isti, maka artinya meminta. Kembali kita kepada bab kita, berarti di sini al-istisqa bil anwa, bab tentang meminta hujan. Meminta hujan dengan atau kepada, kepada nau. Nau nanti saya akan artikan. Nau. Ya. Apa hukumnya di dalam Islam meminta hujan kepada nau atau dengan nau? Nau, catat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan, nau artinya, jadi saya ingin bercerita dulu, jangan ditulis dulu. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Abu Sa'adat, bahwa peredaran bintang-bintang itu ada 28 tingkatan. 28 tingkatan. Dan setiap malam mempunyai tingkatan masing-masing. Allah berfirman akan hal ini dalam surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bumi kami putarkan, kami takdirkan peredaran-peredarannya. Nah, itu ada jumlah peredarannya itu sebanyak 28. Kemudian dari 28 tersebut, peredaran itu sebanyak 13 akan turun di daerah barat beserta dengan terbitnya fajar. Turun di daerah barat beserta dengan terbitnya fajar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di daerah timur berarti timbullah fajar. Jadi terbenam di daerah barat dan timbullah di daerah timur. Orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa turunnya peredaran-peredaran bulan tadi dan terbitnya peredaran-peredaran bulan tadi, antara turun dan terbit tadi turunlah hujan. Antara peredaran-peredaran yang turun tadi dan terbit fajar, maka di tengah-tengah itu turunlah hujan. Makanya mereka mengatakan kita diberikan hujan karena peredaran-peredaran bintang. Dalam bahasa Arabnya, mutirna binau'i kada. Kita turun hujan karena peredaran-peredaran bintang. Adapun nau, kenapa disebut dengan nau? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nau artinya adalah ketika peredaran-peredaran bulan tersebut turun, kemudian timbullah fajar, maka kata-kata nau berasal dari kata-kata timbul. Timbul. Nau berasal dari kata-kata timbul atau terbit. Makanya mereka mengatakan kami diberi hujan karena bintang yang timbul. Karena bintang yang timbul. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa hukum di dalam agama Islam meyakini seperti keyakinan Arab jahiliyah? Bahwa orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada 28 peredaran bulan. Ya. Manazil, peredaran-peredaran bulan. Atau lebih tepatnya peredaran-peredaran bintang. Peredaran-peredaran bintang. Ketika malam, maka peredaran-peredaran bintang tersebut 13-nya terbenam. Maka timbullah bersamanya fajar. Nah, ketika timbul bersamanya fajar, pas hujan mereka menyatakan itu karena bintang fulan. Ini keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Yang jelas mudahnya memahami bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah menganggap hujan turun karena adanya bintang. Hujan turun karena adanya bintang. Ini keyakinan Arab jahiliyah. Nah, apa hukum di dalam Islam meyakini bahwa hujan turun karena adanya bintang tertentu? Maka jawabannya, perhatikan baik-baik, bahwa meyakini hujan turun disebabkan karena bintang ada dua bagian. Ada dua bagian. Bagian yang pertama, yang hukumnya syirik akbar, meyakini hujan turun disebabkan bintang ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu hukumnya syirik akbar. Hukumnya syirik akbar. Syirik akbar maksudnya murtad yang meyakini ini, keluar dari Islam. Bagian yang pertama ini terbagi menjadi dua macam. Yang macam yang pertama yaitu seseorang berdoa kepada bintang agar bintang tersebut menurunkan hujan. Wahai bintang fulan, turunkan hujan. Wahai bintang fulan, turunkan hujan. Dia berdoa, dia meminta, memanggil bintang tersebut untuk menurunkan hujan. Maka hukumnya ini syirik akbar, mengeluarkan orang dari Islam. Karena doa adalah ibadah, tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa kepada sembahan lain bersama berdoa kepada Allah yang dia tidak memiliki petunjuk untuknya, maka sesungguhnya hitungannya hal itu di sisi Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Kenapa disebut kafir? Karena dia sudah berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Makanya ketika ada orang berdoa, wahai bintang fulan, turunkan hujan, maka ini syirik akbar. Dan ini macam yang pertama dari bagian yang pertama, meminta kepada meminta hujan kepada bintang. Meminta hujan kepada bintang. Macam yang kedua, sebelum macam yang kedua, saya ingin menyebutkan dalil yang lain lagi, yaitu bahwa berdoa tidak boleh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 106, Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menahan bahaya terhadapmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini yaitu melakukan kesyirikan. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di dalamnya, di samping juga berdoa kepada Allah. Bukan surat Nuh, surat Jin, surat yang ke-72 ayat yang ke-18. Itu tiga ayat yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah dan tidak berhak dipersembahkan kecuali kepada Allah. Maka apabila seorang berdoa kepada bintang, wahai bintang, turunkan hujan, maka ini syirik akbar. Perbuatan ini syirik akbar, karena telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Telah memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang macam yang kedua dari bagian meminta, dari bagian yang pertama, yaitu meminta kepada bintang, meminta hujan kepada bintang, yang hukumnya syirik akbar. Macam yang kedua yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang, meskipun dia tidak berdoa kepada bintang. Tetapi ketika dia melihat hujan, maka dia katakan, ini yang menurunkan hujan adalah bintang. Maka ini syirik akbar. ini adalah syirik akbar. Kenapa? Karena bertentangan dengan tauhid rububiyah. Bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ketika kita bertauhid rububiyah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa, termasuk di dalamnya menurunkan hujan. Maka ketika ada orang meyakini bahwa hujan turun karena bintang ini, bahwa bintanglah penyebab satu-satunya hujan, maka ini berarti menyamakan Allah dengan bintang dalam penurunan hujan. Dan ini sebuah kesyirikan akbar. Ini sebuah kesyirikan akbar karena bertentangan dengan tauhid rububiyah. Yang kita meyakini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagian yang pertama. Hukum meminta hujan terhadap bintang. Hukum meminta hujan terhadap bintang. Yang hukum bagian pertama adalah hukumnya apa? Syirik akbar. Di sana ada hukum yang kedua, yaitu syirik asgar. Meminta hujan kepada bintang, syirik asgar. Yaitu seorang yang meyakini bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan. Meskipun yang menurunkan hujan adalah Allah. Bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan. Meskipun yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari sekalian, apa bedanya Ustaz bagian yang kedua ini dengan macam yang kedua? Macam yang kedua, apa yang antum tulis tadi? Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Sedangkan bagian yang kedua, meyakini bahwa turunnya bintang adalah sebab turunnya hujan. Ada bedanya? Ada enggak bedanya? Hah? Yang pertama, yang syirik akbar, kalau kita lihat hujan, kita meyakini, na'udzubillah, ada orang meyakini bahwa ini hujan karena, ya, atau yang menurunkan hujan ini adalah bintang ini. Bukan karena, yang menurunkan hujan adalah bintang ini. Itu yang pertama. Paham? Ya, yang menurunkan hujan adalah bintang ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini, yang syirik asgar hukumnya, ketika orang melihat hujan, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan disebabkan karena ada bintang ini. Paham bedanya? Yang kedua tetap meyakini yang menurunkan hujan siapa? Allah. Bintang hanya sebatas sebab. Ini pun dihukumi syirik asgar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini ada sebuah kaidah. Ya, catat begitu dalam buku antum, kaidah bahwa setiap orang yang menjadikan sebuah sebab apapun, saya ulangi, bahwa setiap orang yang menjadikan sebab apapun, bukan sebuah, sebab apapun yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebuah sebab, yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebuah sebab, baik melalui wahyunya ataupun kuasanya. Maka dia adalah seorang musyrik dengan kesyirikan asghar. Maka dia adalah seorang musyrik dengan kesyirikan asghar. Saya ulangi, yang ketinggalan perhatikan, bahwa setiap orang yang menjadikan sebab apapun yang belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, baik melalui wahyunya atau kuasanya, maka dia adalah seorang musyrik dengan kesyirikan asghar atau kecil. Ini kaidah. Kaidah yang antum bisa mengukur itu syirik akbar atau syirik kecil. Saya beri contoh, orang pakai jimat. Syirik asghar atau syirik kecil? Sama aja. Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik besar atau syirik kecil? Maka dilihat, ketika orang pakai jimat, kita tanya, siapa yang memberikan keselamatan? Maka dia menjawab, cincin ini. Maka berarti ini syirik akbar. Karena dia meyakini bahwa pemberi keselamatan, keamanan, kekebalan adalah makhluk selain Allah. Maka ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ini syirik akbar. Tapi kalau kita tanya, siapa yang memberikan keselamatan, keamanan? Dia menjawab Allah. Itu bang cincin bian, ini syarat aja. Syarat aja. Ya. Semuanya sekehendak Allah. Maka berarti dia sudah menjadikan sebuah sebab yang Allah belum jadikan ini sebagai sebab. Baik melalui wahyunya, Allah tidak menyuruhnya, atau melalui kuasanya, Allah tidak memerintahkannya juga. Maka ini kelakuan adalah kelakuan seorang musyrik yang syiriknya syirik asghar. Paham bedanya sekarang? Itu kaedah. Ya. Orang memakai gesper, orang memakai minyak, apa itu? Minyak, ya. Apakah itu sudah merupakan sebab yang Allah jadikan sebagai sebab? Baik melalui wahyunya atau melalui kuasanya. Ah, sekarang orang meminum obat. Obat menghilangkan rasa pusing. Ya. Maka dia mengatakan bahwasanya obat ini menghilangkan rasa pusing. Apa hukumnya? Ah. Obat ini menghilangkan rasa pusing. Maka jawabannya adalah bahwa orang ini, kita tanya, yang Anda maksud apa menghilangkan rasa pusing? Dengan perantara obat ini, maka Allah menghilangkan rasa pusing saya. Maka ini orang selamat tauhidnya. Kenapa? Karena dia menjadikan sebuah sebab yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sebab itu memang boleh. Kenapa? Karena dengan kuasanya obat itu setelah diperiksa, kalau ada orang pusing, maka obatnya yang bisa menghilangkan rasa pusing setelah diteliti adalah ini. Maka berarti tidak berpengaruh terhadap tauhidnya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berobat. Tadawau ya ibadallah, fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan yang ingin saya tuju adalah tadi, setiap orang yang menjadikan sebuah sebab atau sebab apapun yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab, belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab, dia jadikan sebagai sebab. Nah, ini yang bermasalah. Ya, dia jadikan sebagai sebab. Baik itu belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab melalui wahyunya, melalui kuasanya. Nah, ini yang kuasanya tadi. Penelitian bahwa kalau ada rasa pusing, sakit kepala, obat yang cocok setelah diteliti dengan kuasa Allah, maka ini, maka itu tidak syirik. Adapun sebab melalui wahyunya, misalkan ya, sebab melalui wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali merasakan rasa sakit, maka beliau mengucapkan bismillah sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzu bikudratika. Ada hadisnya. Membaca doa itu kemudian diusapkan. Ini Allah jadikan sebagai sebuah sebab menurut apa? Berdasarkan dalil wahyunya. Maka ini tidak mengapa, karena memang ada sebab yang Allah telah jadikan. Nah, orang ini menjadikan sebuah sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebab, ya, baik melalui dalil atau melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka itu perbuatan syirik asghar. Ya, syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena dia sudah meyakini sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebuah sebab. Kapan bisa terangkat menjadi syirik akbar? Kalau dia meyakini sebab yang belum dijadikan sebagai sebuah sebab tersebut adalah pelakunya. Pelakunya. Terjadi hujan karena bintang. Yang menurunkan hujan adalah bintang, bukan karena. Terjadi hujan karena yang menurunkan adalah bintang, bukan bintang sebagai sebab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu bedanya. Kalau ingin membedakan mana syirik akbar dengan syirik asghar. Ya, ini para ikhwan. Baik, saya ingin bertanya sekarang biar saya puas bahwa Bapak Ibu paham apa yang saya maksud. Ketika seorang memelihara keris wasituha, dimandikan, dikafani, disolati, ya, dimandikan, kemudian dia ditanya untuk apa dimandikan, karena ini adalah yang bisa menjaga keamanan. Saya ingin bertanya sebelumnya, sebelum saya sebutkan pertanyaannya, siapa yang bersedekah ingin menjawab? Ya, bentar, syirik akbar aja belum ditanya. Ya, sebentar. Kapan seseorang ketika memelihara wasituha tersebut disebut sebagai musyrik dengan kesyirikan akbar? Menjadikan keris tadi sebagai Tuhan. Menjadikan keris tadi sebagai pelindung dia. Ada yang bertabarru' bersedekah yang lebih jelas? Angkat tangan, salah tidak disuruh push up. Nah, pertanyaan saya nanti adalah angkat tangan dulu. Nah, Mas Ajay, perhatikan pertanyaannya. Ketika seorang memelihara keris wasi yang tuha, kapan dia dianggap sebagai seorang musyrik dengan kesyirikan akbar, dan kapan dia dianggap sebagai seorang musyrik dengan kesyirikan asghar? Yang pertama, dianggap kesyirikan akbar ketika dia menganggap bahwa keris tersebut yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. ketika dikatakan syirik asghar, ketika dia menjadikan keris tersebut perantara, padahal dia meyakini bahwa Allah lah yang tetap mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, tapi keris tersebut sebagai perantara. Ya, perhatikan jawabannya benar bahwa kapan dinyatakan sebagai syirik akbar, ketika dia meyakini penyebab dengan kuasa Allah bisa menahan bahaya, bisa menahan mudarat. Pernah kejadian di kampung saya di Rata Jaleha, ada kebakaran. Rumah-rumah beton yang bersemen terbakar. Tinggal rumah yang gubuk kayu tidak terbakar. Kemudian ternyata selidik punya selidik, di bawah tikar ada mandau. Apa hukum keyakinan ini? Hah. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Maka tergantung. Antum bisa jawab antara dua. Syirik akbar kalau meyakini mandaulah yang menahan api. Mandaulah yang menahan api sehingga tidak terkena rumah tersebut. Maka dia bentuk syiriknya syirik apa? Akbar. Karena tidak ada yang menahan api, menahan mudarat, musibah datang, bala, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau seandainya dia meyakini atas kuasa Allah, maka akhirnya mandau ini bisa menahan mudarat. Maka ini adalah syirik asghar. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Azan. Nah, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bab kita adalah al-istisqa bil anwa'. Hukum meminta hujan, atau lebih tepatnya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Maka tadi sudah kita bahas, kalau kita sandarkan, kita katakan bahwa hujan ini turun karena bintang ini yang menurunkan, maka hukumnya apa? Syirik akbar. Tapi kalau ada orang mengatakan hujan ini turun dengan sebab bintang ini atas kuasa Allah, maka ini syirik. Gitu ya. Baik, sekarang kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Penulis menyebutkan wa qaulullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Al-Waqi'ah ayat 82. Saya yakin Pak, saya yakin kalau baca ini ayat kemudian dikaitkan dengan bab, saya yakin kurang bisa dipahami. Betul? Ya, apa hubungannya ayat ini? Lihat, ayatnya enggak ada hubungan sama sekali dengan hujan, dengan bintang. Dan kali kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Enggak ada sama sekali. Maka ini perlu penjelasan. Maka di sini saya ingin mengingatkan, begitulah pentingnya belajar ilmu agama dengan seorang yang mengajari. Tidak bisa asal baca tanpa guru. Harus belajar kepada seorang yang bisa mengajari. Dan yang bisa mengajari harus seorang yang benar-benar paham tentang Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu alat di dalam menyampaikannya. Nah sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ingin bahas ayat ini. Baru nanti kita kaitkan apa hubungan ayat ini, Al-Waqi'ah ayat 82 dengan bab. Perhatikan artinya. Dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah. Maksud daripada rezeki di sini ada dua macam. Rezeki bisa berbentuk ilmu, atau rezeki bisa berbentuk hujan. Dan kamu membalas rezeki hujan atau rezeki ilmu yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan rezeki di sini bisa ilmu, bisa hujan. Dan sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, catat, bahwa sebuah ayat jika mengandung dua makna yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka bisa dimaknai dengan dua makna itu sekaligus. Saya ulangi. Sebuah ayat jika mengandung dua makna dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka bisa dimaknai dengan dua makna tersebut sekaligus. Lihat ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian membalas rizki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Rizki di sini bisa rizki ilmu, bisa rizki hujan. Maka dua-duanya bisa kita pakai, ya, karena tidak bertentangan. Antara ilmu dan hujan bisa dipakai, tidak bertentangan. Nah di sini lihat, dan kalian atau kamu membalas rizki, yaitu rizki ilmu atau rizki hujan, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Maksud dari mendustakan Allah, catat, dengan mendustakan Allah, yaitu kalian mengucapkan kami telah diberikan hujan disebabkan karena bintang-bintang. Dengan mendustakan Allah maksudnya adalah kami diberikan hujan disebabkan karena bintang-bintang. Ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang. Ya. Allah yang menurunkan, tapi karena ada bintang itu maka turun hujan. Ini yang disebut dengan mendustakan Allah. Dan ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah ayat yang menunjukkan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mendustakan rezeki Allah. Rezeki di sini maksudnya apa? Ilmu atau hujan. Bagaimana cara mendustakan rezeki Allah? Dengan cara mereka mengucapkan bahwa hujan ini turun disebabkan bintang. Hujan ini turun karena ada bintang begini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengucapkan kami diturunkan hujan disebabkan bintang ini, bintang itu. Nah, sekarang berarti jelas ayat ini ada hubungannya dengan bab. Ya. Makanya penulis tidak salah menyebutkan ayat ini di dalam bab ini. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Orang-orang yang membalas rezeki Allah, hujan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan cara mendustakan hujan tersebut, atau mendustakan Allah dengan cara mereka mengatakan bahwa hujan ini turun disebabkan bintang ini, disebabkan bintang ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekarang ya? Jelas. Nah, faedah dari ayat ini, catat. termasuk mendustakan Allah adalah orang yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang. Termasuk mendustakan Allah adalah orang yang meyakini bahwa hujan turun disebabkan bintang. Maka sama tuh, orang-orang yang menjadikan sebab yang bukan, yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab, baik itu melalui wahyu atau melalui kuasanya. Semua yang menjadikan sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab, itu namanya mendustakan siapa? Allah. Mendustakan Allah. Sesuatu yang belum dijadikan sebab oleh Allah, ya, menjadikan sebab dengan sesuatu yang belum dijadikan sebab oleh Allah, maka ini namanya mendustakan Allah. Pernah seperti misalkan meramal akan hal gaib dengan cara melihat ini, ya, melihat garis tangan. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa garis tangan diketahui akhirnya si fulan karakternya ini, si fulan sifatnya begini. Maka kita katakan sudah dijadikan oleh Allah sebab enggak? Ya, melalui dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Maka jawabannya belum. Sudah dijadikan oleh Allah sebab enggak melalui kuasanya? Itu melalui percobaan-percobaan. Maka jawabannya belum. Maka tidak boleh kita percaya. Siapa yang percaya? Berarti dia percaya kepada ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Dan itu mendustakan Allah. Ya. Nah, sama dengan pemakaian jimat, sama dengan menggantung jimat, itu menjadikan sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab. Ya. Saya beberapa kali mendapati di beberapa jalan, kalau pagi-pagi itu ada rak intalu dibakar. Ada bapak apa? Hah? Nyamuk. Oh. Nah, itu termasuk lah. Itu termasuk menjadikan sebab yang memang Allah jadikan sebagai sebuah sebab. Boleh tidak? Boleh. Nah, ada lagi pagi-pagi di muka warung apa gitu ya. Maka ada bunga-bunga. Nah, itu nah. Itu menjadikan apa? Sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab. Ya. Nah, ini syirik asghar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya begitu. Ya, ukurannya seperti itu. Apakah orang ini menjadikan sebab yang sudah Allah jadikan sebagai sebuah sebab atau tidak? Kalau seandainya memang Allah jadikan dia sebab. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang pada peperangan Badar, beliau memakai dua lapis baju besi yang terbuat dari perak murni. Nah, itu memang Allah jadikan sebab. Allah jadikan sebab enggak? Sebagai sebuah sebab untuk menahan pedang. Maka ini bukan kesyirikan. Nah, itu ukurannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, ada orang dianggap sakti mandraguna. Dia bisa menahan hujan dengan mengibahkan pecinya. Set, dia kibahkan. Ya, ketahan hujan. Hujannya benar-benar tahan. Ustaz bujuran saya tanya, ketahan hujannya. Maka kita katakan, bukan masalah tahan hujan atau tidak tahan. Hujannya tertahan atau tidak. Masalahnya dia melakukan apa? Sebab yang belum Allah jadikan sebagai sebuah sebab, baik berdasarkan wahyu, dalil, ataupun berdasarkan kuasa Allah. Ini pada ikhwah. Jadi jangan tertipu, karena memang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu." hatta tad'a 'amalahu 'ala al-kitabi wa sunnah. Ini keyakinan nih, enggak boleh ragu nih. Perkataan Imam Syafi'i, jika engkau melihat seseorang yang terbang di udara, jalan di atas sungai, maka jangan percaya. Jangan terlalu takjub sampai engkau meletakkan amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Ini keyakinan. Enggak boleh seseorang berubah keyakinan ini. Ya. Dasar teh bisa terlihat di empat tempat sekaligus. Di Banjar terlihat, di Jakarta terlihat, di Tanjung terlihat, di Klayan terlihat. Ya, empat dalam waktu yang bersamaan. Maka bukan ukuran. Ya, bukan ukuran penampakan-penampakan yang ada. Setan aja bisa penampakan. Bukan ukuran, tetapi penampakannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Dan itu keyakinan. Enggak boleh ragu-ragu. Enggak. Selama belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, saya tidak akan percaya. Itu keyakinan. Harus dibawa sampai mati. Tidak boleh tidak. Walau taruhannya nyawa, taruhannya darah, itu keyakinan yang tidak boleh putus, tidak boleh berubah, ya, sampai mati. Begitu keyakinan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti ayat ini ada hubungannya, yaitu kalian membalas rezeki, yaitu hujan yang Allah turunkan kepada kalian, dengan mendustakan Allah dengan cara mengatakan bahwa hujan ini turun karena bintang ini. Hujan ini turun karena bintang ini. Padahal bintang belum Allah jadikan sebagai sebab, baik berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis, untuk menurunkan hujan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain lagi, kertas berajah, rajah tulisan macam-macam, dibakar ataupun dimasukkan ke dalam air, diminum, kemudian dinyatakan bisa dengan meminumnya bisa membaca Al-Quran. Atau ada batok kelapa, tampurung kelapa, ditulisi, dirajah macam-macam, diisi air, kemudian diendapkan selama sepekan, diminum pas malam Jumat, diyakini pasti tidak bisa baca Quran kecuali dengan belajar, ya, maka ini apa, menjadikan sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Ya, kalau ada yang cerita, konon ceritanya ada bujuran, tidak perlu mencari guru Iqra, kalau usah masuk TPA Masjid Imam Syafi'i, bisa langsung. Maka kita katakan, keyakinan saya tidak akan pernah bisa berubah. Itu adalah sebuah sebab yang belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Maka itu syirik asghar. Ya, hati-hati. Dan sangat disayangkan yang seperti itu dijual bebas di masyarakat. Padahal itu penyimpangan akidah. Ya. Diiklankan, dijual bebas, Pak. Murah lagi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ini sangat-sangat menyedihkan. Karena itu penyimpangan akidah. Karena tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan penyimpangan akidah. Karena di dalamnya kita berhadapan dengan hak Allah yang kita agungkan, yang paling mulia. Terjadi, ketika terjadi penyimpangan akidah, berarti itu kekurang ajaran seorang makhluk terhadap Allah yang selama ini memberikan rezeki kepada dia, menghidupkan dia, memberikan ketenangan, rahmat kepada dia. Tapi dibalas dengan kekurang ajaran, yaitu melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala an Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahun الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka: membanggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi orang mati. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Malik Al-Ash'ari. Nama aslinya Al-Harith bin Al-Harith. Nama aslinya Al-Harith bin Al-Harith. Abu Malik Al-Ash'ari. Di dalam biografi para sahabat ada Abu Malik, Abu Malik yang lain. Tetapi Abu Malik ini nama aslinya Al-Harith bin Al-Ash'ari. Di sana ada Abu Malik Al-Ash'ari yang lain, yaitu yang bernama Ka'ab ibn Asim. Tetapi yang ini, yang bersama kita sekarang ini, Abu Malik Al-Ash'ari nama aslinya Al-Harith bin Al-Harith. Abu Malik panggil kunyah. Kalau bahasa Banjarnya, abahnya Malik, ya, abahnya Anang mana, abahnya Utuh, nah, itu namanya kunyah, ya, Abu Malik Al-Ash'ari. Dan setiap Muslim boleh memiliki kunyah dan termasuk sunnah memiliki kunyah, karena Rasulullah SAW memberikan kunyah kepada para sahabatnya, diantaranya kepada istrinya, meskipun tidak memiliki anak, yaitu Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak, maka Rasulullah SAW bersabda, anti ummu abdillah, engkau adalah ummu abdillah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membawa keponakannya kepada Rasulullah agar diberikan nama, maka kata Rasulullah SAW, asmaituha abdallah wa anti ummu abdillah, aku berikan nama bayi ini Abdullah dan engkau adalah ummu abdillah. Imam-imam yang empat mempunyai kunyah. Imam Asy-Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah. Dan semisal. Jadi banyak para ulama yang berkunyah. Maka termasuk ajaran Rasulullah SAW mempunyai kunyah. Dan kalau di dalam adat orang Arab, kunyah itu untuk membanggakan orang lain. Jadi kalau seandainya kita ngomong sama orang, kita ingin mengangkat derajat orang tersebut demi menghormatinya. Jangan menyebut namanya, kurang bagus. Atau kurang kita menghormatinya. Tapi panggil kunyahnya. Abu Abdullah, dulu saya punya direktur waktu saya kerja di Islamic Center. Nama direktur itu Syekh Abdul Wahid. Tapi saya sering memanggil, ya Abu Abdul Aziz. Wahai Abu Abdul Aziz. Itu orang Arab lebih senang dengan panggilan kunyah dibandingkan memanggil nama. Karena ketika dia diberikan kunyah, dia kan dikaitkan dengan anaknya. Dan anak sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Maka ini termasuk adab yang baik. Tetapi juga jangan sampai ketika kita sudah mengkaji sunnah, kemudian mempunyai kunyah, kalau ditanya, ngaran pian siapa? Maka Abu Yahya. Ujar, ya. Ulun betakun ngaran sipian siapa? Abu Yahya tuh, Pak. Itu kunyah bukan ngaran. Sakalinya ngarannya siapa? Ya, Suwito. Nah, ini ya, meskipun dia sudah mengaji sunnah, maka kalau ditanya nama ya sebutkan nama, bukan kunyah. Karena kunyah tadi untuk membanggakan. Jadi kalau seandainya kita sendiri yang menyebutkan kunyah kita, seakan-akan kita membanggakan diri sendiri. Ya, itu dia. Jadi caranya begitu, ya. Sebutkan nama siapa? Nama fulan. Kunyahnya harus sebutkan. Baik, Abu Malik Al-Asy'ari poin pertama radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku. Lihat kata-kata empat perkara. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, empat perkara bukan pembatasan, garis bawah itu. Empat perkara bukan untuk batasan. Jadi bukan hanya empat aja. Ya, bukan hanya empat saja, tetapi pengucapan empat itu untuk memudahkan menghafal, memudahkan memusatkan pikiran. Karena kalau seandainya ada angka empat jadi ingat gitu. Tapi bukan batasan hanya empat ini saja, enggak. Masih banyak yang lain. Cuma dalam hadis ini disebutkan empat. Dan sering disebutkan oleh para ulama, al-adadu la mafhumalah. Jumlah, penyebutan jumlah bilangan itu tidak ada pemahaman atasnya. Contoh misalkan hadis tentang melewati orang yang di depan orang yang sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamur baina yadayil musalli." Sungguh seseorang berdiri ya, selama 40. Ya, di sini enggak disebutkan 40 apa? Tahun kah? Bulan kah? Pekan kah? Hari kah? Jam kah? Menit kah? Detik kah? Enggak. Pokoknya 40. Berdiri selama 40 lebih baik dibandingkan dia melewati di depan orang yang sholat. Nah, kata 40 ini bukan pembatasan, akan tetapi menunjukkan banyak. Lebih baik dia berdiri 40. Apa 40-nya? Enggak tahu. Pokoknya 40. Lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat di depannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kata-kata empat ini bukan pembatasan, garis bawah itu ya. Empat perkara bukan pembatasan. Empat perkara yang terdapat pada umatku. Umatku yang dimaksud di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat ijabah. Umat ijabah itu umat yang menerima Islam. Karena umat itu dibagi menjadi dua dalam pembicaraan para ulama. Umat Rasulullah SAW dibagi menjadi dua. Atau ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ijabah di sini artinya yang menerima dakwah. Ini umat yang didakwahi. Umat dakwah ini semua manusia. Dari mulai apa? Dari mulai Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, semua manusia. Di umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada umat ijabah yang menerima dakwah tadi. Inilah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku. Nah, ku di sini umat apa? Umat ijabah, yaitu yang menerima dakwah, ya, yang menerima dakwah. Yang termasuk perbuatan jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwa yang dimaksud dengan perkara jahiliyah atau perbuatan jahiliyah adalah seluruh perbuatan sebelum Islam. Seluruh perbuatan sebelum Islam. atau lebih tepatnya sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, yang menyelisihi ajaran para nabi dan para rasul. Ini namanya perbuatan jahiliyah. Seluruh ajaran atau seluruh perbuatan sebelum diangkatnya nabi menjadi nabi dan rasul yang menyelisihi kebiasaan para nabi dan para rasul, maka itu disebut dengan perbuatan jahiliyah. Apa Pak perbuatan jahiliyah? Seluruh perbuatan yang dilakukan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, yang menyelisih ajaran para nabi dan para rasul, itu namanya perkara jahiliyah. Makna aslinya jahiliyah itu dari kata-kata jahlun, ya, artinya apa? Bodoh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa seluruh perbuatan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul disebut perbuatan bodoh? Paham pertanyaannya? Kenapa perbuatan-perbuatan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul disebut perbuatan bodoh? Paham pertanyaannya? Paham. Jawabannya, satu, karena mereka membodohkan ajaran para nabi dan para rasul. Mereka membodohkan ajaran para nabi dan para rasul. Yang kedua, kenapa disebut perbuatan bodoh seluruh perbuatan sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul? Karena mereka bodoh tentang keburukannya. Mereka bodoh tentang keburukannya. Makanya disebut dengan jahiliyah, ya. Mereka bodoh tentang keburukannya, padahal itu tercela. Catat itu, jangan lupa. Padahal itu tercela. Ya, perhatikan empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini, ya, perhatikan saya. Perkataan ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan jahiliyah tercela. Ya, hati-hati itu. Jangan lupa. Ini bukan hanya sekedar kabar. Bukan hanya sekedar kabar dari Rasulullah. Ada empat perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Lalu kenapa wahai Rasulullah? Maka kita katakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu untuk mencela agar kaum muslimin menjauhinya. Makanya apa yang perlu dicatat Ustaz? Yang perlu dicatat adalah jika disebutkan perbuatan jahiliyah, maka itu adalah sebuah celaan dan perintah untuk menjauhinya. Jika disebutkan perintah perkara itu jahiliyah adalah sebuah celaan dan perintah untuk menjauhinya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Menunjukkan bahwa meninggalkannya di apa? Dianjurkan, ya, diminta oleh syariat. Nah, ini dia. Jangan lupa itu. ya. Semua perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasul, bahwa perkara itu dari perkara jahiliyah, maka apa? Menunjukkan kepada apa? Tercela dan perintah untuk menjauhinya. Jangan lupa itu. Tercela dan perintah untuk menjauhinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, mereka dari umatku tidak meninggalkannya. Padahal harus ditinggalkan. Ya. Contoh para ikhwah, surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah para wanita berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana para wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Ya. Ya. Ini menunjukkan apa? Celaan. Kemudian peringatan untuk menjauhi. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana wanita jahiliyah berdandan? Maka jawabannya, meletakkan selendang di atas kepala, kemudian dibiarkan menjulur begitu, tidak diikat di bawah leher, sehingga terlihat rambutnya, lehernya, antingnya, kalungnya. Itu dandanan wanita jahiliyah. Dan itu menunjukkan pencelaan dan juga menunjukkan kepada peringatan untuk menjauhi. Pendapat yang kedua, wanita jahiliyah berdandan bagaimana? Yaitu dengan suka berjalan di depan para lelaki yang bukan mahramnya. Nah, yang suka libas sana, libas sini. Perempuan, ya, sukanya jalan di hadapan laki-laki, sukanya jalan di hadapan laki-laki. Ini namanya dandan. Yang ketiga, dandanan jahiliyah adalah, yaitu seorang perempuan, lahunna misyatun fihinna taghannujun. Perempuan kalau lagi berjalan, dia melenggak-lenggok, jalannya zigzag. Ya, ini namanya dandanan jahiliyah. Nah, itu tercela dan wajib dijauhi. Apalagi kalau seandainya berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka saya peringatkan kepada para lelaki, habis dars, habis kajian seperti ini, biarkan perempuan dulu yang lewat. Ya, jangan kesempatan. Ayo kita hadangi. Rubah. Ya, harus dirubah. Ini ternyata ada hal-hal yang terselubung. Ya. Kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan perempuan dulu lewat. Cuma usah ditutup dua sekalinya jalan itu. Sudah sebuting-butingnya loh setiap malam Kamis mahadanginya lewat. Ya. Pokoknya biarkan perempuan itu lewat dulu. Kecuali yang membawa suami. Baru nanti dijemput oleh suaminya. Jangan bersama-sama. Ini adab ya. Dirubah malam-malam ini. Mau kada? Ya. Dirubah malam. Ujar pemilik masjid atau pengurus masjid, kunci dulu tuh. Ya. Enggak, ini jadi fitnah nantinya. Ya. Saya jujur saja, kadang ada kajian Ustaz Khairullah. Ini saya sudah sampaikan kepada istri saya. Kadang ada kajian Ustaz Khairullah hari Senin pagi sampai setengah 12. Setengah 12 itu kebetulan anak-anak keluar sekolah. Jadi saya keluar dari rumah, ibu-ibu keluar. Nah, itu paling tidak nyaman sudah. Kenapa Ustaz pas kami keluar, Sidin keluar? Ya, padahal memang pas itunya, pas waktunya untuk keluar. Nah, kadang-kadang tunggu dulu berapa menit, pulang dulu ibu-ibu, baru, ya, mungkin sisanya masih yang banyak merotet, itu biarkan aja dulu. ya. Maka pada saat itu hati-hati, Pak, ya. Karena perempuan dan laki-laki itu godaannya besar. Maka perhatikan baik-baik. Kenapa kita berbicara sampai ke situ? Karena tadi membicarakan tentang jahiliyah. Mudah-mudahan malam ini bisa digunakan itu. Tunggu dulu beberapa menit, 5-10 menit. Nanti mereka keluar. Waduh, bapak-bapak silahkan, ya, untuk pulang. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ada faedah menarik dari Imam Al-Uthaymin rahimahullah. Tidak perlu dicatat karena sudah antum catat tadi. Faedahnya beliau mengatakan, maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara dari perkara jahiliyah. Apa maksudnya Rasulullah SAW menyebutkan ini perkara jahiliyah? Ada dua maksud kata beliau. Yang pertama, untuk menjauhkan manusia agar tidak mengerjakan perbuatan itu. Yang kedua, sebagai penjelasan bahwa perbuatan itu dibangun di atas kebodohan. Sudah antum sebut, sudah antum catat tadi. Kenapa disebut jahiliyah? Karena perbuatan itu tercela. Yang kedua, karena dibangun di atas kebodohan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Nah, ini menunjukkan kabar dari Rasulullah, ya, bahwa empat perkara ini sampai detik ini setelah 14 abad Nabi Muhammad SAW meninggal masih ada. Dan ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW tidak ditinggalkan oleh mereka. Ini bukan berarti membolehkan, enggak. Tetapi ini celaan. Empat perkara ini padahal dari perkara jahiliyah tapi tetap dikerjakan oleh umatku. Berarti ada manusia-manusia seperti ini di tengah umat Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata-kata yang tidak ditinggalkan oleh mereka, catat, yang tidak ditinggalkan oleh mereka menunjukkan beberapa hal. Kata yang tidak ditinggalkan oleh mereka, satu, kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran kenabian beliau. Jadi memang empat perkara ini sampai detik ini masih ada. Berarti benar Rasulullah SAW. Benar kenabian beliau kalau begitu. Tidak mungkin beliau mengetahui akan hal gaib. Akan terjadi seperti ini, dan mereka tidak akan meninggalkannya. Benar berarti. Itu yang satu. Kebenaran sabda Rasul. Dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa empat perkara ini terus akan ada sampai hari kiamat di tengah umat Islam. Empat perkara ini terus akan ada di tengah umat Islam sampai hari kiamat. Tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam atau sebagian dari umat Islam. Terus akan ada, padahal dia dosa. Empat perkara ini terus akan ada sampai hari kiamat di tengah umat Islam. Yang ketiga, faedah dari apa yang kita baca dari itu, yaitu ini adalah ancaman dan peringatan keras. Ancaman dan peringatan keras. Ya, bahwa yang tidak ditinggalkan oleh mereka berarti itu sebenarnya tercela. Diingatkan keras oleh Rasulullah SAW harus meninggalkan sebenarnya. Nah, itu dia. Ini berarti ancaman dari peringatan keras. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. kata-kata dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tercela sudah kita sebutkan tadi. Ya, perbuatan tercela. Apa itu empat perkara tersebut? Membanggakan kebesaran leluhur. Al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru adalah membanggakan, mencongkakkan, menyombongkan, ya. Al-ahsab di sini adalah kebesaran leluhur, yaitu keturunan ini, keturunan ini. Allahikam, aku keturunan ini, aku keturunan ini, membanggakan diri, ya. Misalkan, Ustaz, biar ini pinanya ada darah-darah Arab juga kah? Kalau sang Ustaz ini malu kada menjawab kayak itu, pinanya bang. Ini membanggakan, ya, dengan kebesaran leluhur, ya, keturunan alim ulama, keturunan ini, membanggakan kebesaran leluhur. Para ulama mengatakan al-hasab artinya adalah ma yahtasibuhul insan min syaraf, yang dia menganggap bahwasanya itu kemuliaan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti membanggakan bahwa dirinya keturunan Bani Hashim misalkan. Keturunan Bani Hashim. Maka kita katakan, iya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memuliakan keturunan Nabi. Para habaib kalau di kita muliakan. Tetapi untuk membanggakan sendiri, seseorang membanggakan sendiri dia keturunan Nabi, tidak boleh. Karena kenapa? Kemuliaan dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau seandainya meskipun keluarga Nabi tapi tidak bertakwa, maka siapa keluarga Nabi yang tidak masuk Islam? Abu Jahal. Keluarga Nabi itu tidak masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, maka keturunannya tidak akan mempercepatnya atau meninggikan derajatnya. Enggak bisa. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya. Maka kemuliaan hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat dalil yang menunjukkan bahwa keturunan, harta, ya, kemudian kekerabatan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaan. Surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan." Dan tidaklah harta kalian, tidak pula anak kalian mendekatkan diri kalian kepada di sisi kami sedekat-dekatnya kecuali bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Nah, makanya saya memohon maaf di sini kepada para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Iya betul. Rasulullah SAW memerintahkan kita sangat memuliakan para habaib. Tetapi jangan sampai bersandar dengan keturunan Rasul tetapi tidak bertakwa. Ini salah. Tidak sholat. Ya. Mengaku sudah sampai derajat, sudah sampai hakikat ma'rifat, enggak sholat akhirnya. Lawang Nabi Muhammad SAW yang disandarkan keturunan kepada beliau, beliau sholat sampai bengkak kedua kaki beliau. Ini tidak benar ajaran kalau seandainya bersandar kepada keturunan, kemudian tidak sholat. Ini tidak benar. Ya. Lihat dalilnya begitu tegas. Illa man amana wa amila salihan. Tidaklah harta, anak, keturunan kalian mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya kecuali Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, itu ukurannya iman dan amal saleh. Ya, iman dan amal saleh. Makanya kalau ada ya para keturunan Rasul, para habaib yang mulia-mulia itu, bahwasanya beliau beriman, beramal saleh, maka itu kita mempunyai hak terhadap kita mempunyai kewajiban terhadap mereka lebih. Yang pertama, mereka muslim. Yang kedua, mereka para keturunan Rasul yang wajib dihormati. Yang ketiga, mereka orang beriman dan beramal saleh. Nah, gitu dia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi membicarakan ini porsinya harus benar-benar dalam porsi yang betul. Jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai terlalu meremehkan. Keliru pula orang yang meremehkan para habaib. Enggak, salah itu. Keturunan Rasul harus dihormati. Ya, harus dihormati. Karena itu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat agar kita menjaga keturunan beliau. Alaikum bi ahli baiti, alaikum bi itrati. Ya, hendaklah kalian menjaga keturunanku, hendaklah kalian menjaga kerabatku, seperti itu. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ada hadis yang berkaitan dengan menjaga keturunan. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, innallaha qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhriha bil ahaba mu'minun taqi aw fajirun syaqi annasu banu adam wa adam min turab la yada'anna rijalun fakhruhum bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan allati tudfa'u bi anfiha annatna. Artinya, perhatikan, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubiyatul jahiliyah, keburukan kebiasaan jahiliyah, yaitu wafakhriha bil aba, membanggakan dengan para leluhur. Ya, aku keturunan ini, aku darah ini, darah biru, darah hijau, darah kuning. Ya, seperti itu. Dengan cara bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghilangkannya dengan cara bagaimana? Mukminun taqi. Yang diukur beriman dan bertakwa, atau fajirun syaqi, atau orang yang banyak dosa kemudian dia rugi. Dan Allah menjelaskan, lihat ini bagaimana Islam meletakkan hak asasi manusia. Semuanya rata. Allah menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, manusia adalah anak Adam dan Adam adalah diciptakan dari tanah. Semuanya seperti itu. Manusia adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Sungguh orang-orang meninggalkan kebiasaan mereka membangga-banggakan diri dengan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah fahmun, arang dari arangnya neraka jahanam. Ini bahayanya membanggakan diri dengan keturunan tetapi tidak dibarengi dengan iman dan amal. Bisa menjadi fahmun sin fahmi jahannam, arang dari arang neraka jahannam. Aula yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan allati tudfa'u bi amfiha an-nadam. Kalau tidak mau tetap membanggakan diri dengan keturunan tapi tidak beriman, tidak beramal saleh, maka di hari kiamat itu sangat mudah bagi Allah dihinakan oleh Allah. Seperti apa? Seperti ji'lan, yaitu seperti hewan yang ditarik hidungnya di hari kiamat, yaitu hewan yang ditarik hidungnya dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang pertama. Yang kedua para ikhwah, yaitu at-ta'nu bil ansab, mencela keturunan. Apa maksud daripada mencela? Artinya memburukkan, mengaibkan keturunan. Misalkan, oh si Fulan ini bukan keturunan itu. Nah, itu menjelekkan. Atau mengatakan tentang keturunannya. Ah, dasar mun kelakuan kayak itu, emang abahnya kayak itu. Ya, itu namanya memburukkan keturunan. Ini bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan bukan kebiasaan orang-orang Muslim. Ya, lihat ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mencela seseorang dengan ibunya. Jangan orang ini ingin dicela, jangan ingin pulang. Anak siapa ikam? Abah ikam siapa? Mama ikam siapa? Oh dasar kelakuan seperti ini, mamanya kayak itu. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah melakukan itu kepada seseorang. Kamu begini karena ibumu seperti itu. Memang pantas. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Ayyartahu bi ummi?" Apakah engkau cela dia dengan menyebutkan ibunya? Maka innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah, wahai Abu Dzar. Itu sahabat Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mencela keturunan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang meskipun dia tinggi imannya, dia tinggi ilmunya, tetapi kadang-kadang ada sifat-sifat yang buruk dalam diri seseorang. Ya. Abu Dzar, siapa yang tidak kenal Abu Dzar radhiyallahu anhu? Tetapi ada sifat-sifat yang di dalam Abu Dzar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh, Pak. Misalkan mecah benarlah. Siapa Abu Hikam? Abu Hulun ini. Oh, dasar abahnya kayak itu juga. Nah, itu sama tuh. Itu mencela keturunan, memburukkan keturunan. Ya, ini tidak boleh, Pak ikhwah. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena disandarkan kepada perbuatan jahiliyah. Baik, yang ketiga yaitu al-istisqa bin nujum. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nisbat itu artinya menyandarkan. Menyandarkan turunnya hujan-hujan kepada bintang-bintang. Ada dua. Menyandarkannya ada dua. Bisa syirik akbar, bisa syirik asgar. Kalau menyandarkan bahwasanya dia menyatakan al bintanglah yang menurunkan hujan, berarti syirik. Kalau menyandarkan dia menyatakan bahwa bintang penyebab turunnya hujan, tetapi yang menurunkan hujan adalah Allah, maka syirik asgar. Dan ini kalimat ini yang berkaitan dengan bab. Berarti dia termasuk perkara jahiliyah yang tercela dan wajib dijauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu dan meratapi orang mati. Meratapi maksudnya adalah meraung-raung, menangis. Meratapi maksudnya adalah memukul-mukul pipi dan dada. Meratapi maksudnya adalah merobek-robek baju. Meratapi maksudnya adalah menggundul rambut, terutama bagi perempuan. Ini namanya meratapi, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun seorang menangis karena kesedihan orang yang dicintainya diwafatkan, maka itu bukan termasuk meratapi yang terlarang. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal aina latadma' wa innal qalba layahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya air mata berlinang, hati benar-benar sedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Itu dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ketika anak beliau Ibrahim yang baru 16 bulan meninggal. ya, yang baru 16 bulan meninggal. Maka yang dimaksud dengan meratapi di sini bisa dicatat, yaitu meratapi di sini maksudnya adalah merobek-robek baju, berteriak-teriak, menggundur rambut, memukul-mukul wajah dan dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna as-saliqah wal haliqah wasyaqah." Bukan dari kita seorang yang wanita yang mendapat musibah dia teriak-teriak, kemudian dia menggundur rambut, kemudian dia merobek-robek baju. Nah, itu yang disebut dengan meratapi. Dan biasanya ini terjadi kebanyakan kepada para perempuan dan juga laki-laki yang bermental perempuan. Ya, ini para ikhwan. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Apa ancamannya? Pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Jadi ada baju kurung, kemudian baju kurung itu ada cairan tembaganya. Ini panas. Satu. Kemudian juga mantel, pakai mantel, tetapi mantelnya itu penuh dengan penyakit kudis. Kalau dipakai sangat menyakitkan. Ini bagi orang yang meratapi mayit. Makanya disebutkan di sini perempuan. Kenapa? Karena kebiasaan perempuan seperti itu. Ya, kebiasaan perempuan seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa meratapi mayit dilarang? Ada beberapa sebab. Yang pertama, menambah sedih. Yang kedua, menggerutu atas takdir Allah. Yang ketiga, menimbulkan kesedihan bagi yang lainnya. Yang keempat, tidak merubah takdir. Ini meratapi disebut sebagai perbuatan kebodohan. Yang pertama, karena menambah sedih. Yang kedua, menggerutu atas takdir Allah. Yang ketiga, membuat sedih orang lain. Yang keempat, tidak merubah takdir. Mau bagaimana saja, menangis seraung-raungnya. Ya. Melempar piring, memecahkan kaca, menggundur rambut, berteriak sehabis-habisnya. Ya. Maka suami yang meninggal tidak akan kembali hidup. Sidin menarai parau jadinya. Sedangkan tidak akan kembali hidup itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena diancam siksa, yaitu memakai baju kurung yang penuh dengan lumuran tembaga yang panas atau mantel yang penuh dengan kudis. Ya. Tuqamu 'alaiha yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Subhanallah. Itu gimana itu ya? Baju kurung kayak baju ulun ini, tapi bajunya dilumuri dengan tembaga yang panas. Kemudian dipakaikan lagi mantel, mantelnya penuh dengan kudis yang menyakitkan. Maka para ikhwah saya sering mengatakan, untuk ujian, cobaan, tidak ada sikap yang paling bagus kecuali sabar. Dan itulah metode Al-Quran yang diajarkan oleh Allah kepada orang yang tertimpa ujian dan cobaan. Siapa yang mau dapat cobaan dan ujian? Gak ada. Siapa yang mau begini kelaparan? Siapa yang mau begini kekurangan harta? Siapa yang mau begini diwafatkan orang-orang yang dicintainya? Siapa yang mau begini dagang tidak lancar? Siapa yang mau? Siapa mau mendapatkan penyakit? Gak ada yang mau. Makanya tidak ada yang kecuali sah. Ini para ikhwah, jangan sampai kita meratapi. Hadis riwayat Muslim. Naam. Alhamdulillah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Dua dalil kita baca pada bab ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya langsung. Ya, kita baca pertanyaan-pertanyaan dari kertas. Tadi menjelaskan bahwa terjadinya hujan ini karena bintang. Ini pemahaman jahiliyah, tapi orang-orang bahari mengatakan kalau ada bintang kada hujan. Kalau ada bintang kada hujan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi. Keyakinan tersebut berarti kebalikan dari jahiliyah. Ya, apakah keyakinan itu meyakini bahwa bintanglah penahan hujan? Kalau meyakini bahwa bintang yang menahan hujan, gara-gara bintang tidak hujan, maka ini berarti sama dengan orang-orang yang tadi. Ya, atau gara-gara bintang sebab tidak terjadinya hujan. Ya, maka seperti itu. Orang yang jelas mati Allah. Wallahu a'lam. Apakah meminta air pelongsur untuk ibu yang mau melahirkan apa kepada tuan guru Habib yang lainnya termasuk kesyirikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta air untuk dibacai dengan bacaan yang benar dari Al-Qur'an dan doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa untuk pengobatan. Adapun untuk kelancaran hamil, maka saya tidak tahu doanya secara khusus. Ya. Tetapi untuk pengobatan, karena meruqyah hanya Al-Fatihah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Tidakkah kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Maka Al-Fatihah, atau boleh juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tetapi khusus untuk melancarkan kelahiran, maka saya belum tahu ada doa khusus untuk itu. Ada seorang yang sudah mengenal sunnah, tetapi dalam hal adab makan masih saja berdiri. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat? Nasihati. Ya, nasihati. Dan menasihatinya jangan diribah, tetapi datang berduaan dengannya, "Wahai fulan, mohon maaf, memakan dengan berdiri diharamkan dalam Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadukum qa'ima." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian makan sambil berdiri. Termasuk di dalamnya minum sambil berdiri, termasuk di dalamnya makan. Kenapa disebutkan kata minum? Karena jarang orang makan sambil berdiri. Kebanyakan cuma minum. Makanya disebutkan cuma minum. Tapi hukumnya sama, makan dan minum. Dan itu fenomena pentol. Bagaimana hukumnya di masyarakat biasanya bila malam Jumat membakar dupa supaya malaikat datang dan katanya malam Jumat itu roh keluar. Keluarga mereka datang menjung. Ini keyakinan-keyakinan yang memerlukan dalil. Keyakinan-keyakinan yang memerlukan dalil. Karena kita tidak boleh meyakini sesuatu tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Adakah dalil sahih tentang cerita Nabi Thief, anak Nabi Adam? Allahu alam, saya tidak tahu. Adakah kesempatan masuk surga tertinggi bagi hamba yang banyak dosa dalam keadaan dia menyadari dengan perbuatan dosanya? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakan wahai hamba-hambaku, ya, yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Lihat. Dzunuba itu jamak dosa-dosa. Jami'an seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertaubat maka dia diampuni dosa-dosanya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Dan juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa dia bertobat kepada Allah, dan setelah dia bertobat maka Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Maka kalau ditanya adakah kesempatan masuk surga tertinggi bagi yang banyak dosa dalam keadaan dia menyadari dosa tersebut. Kalau yang dimaksud dengan menyadari kemudian dia bertobat, bertekad untuk tidak kembali lagi, menyesal atas perbuatan dosanya, kemudian dia ikhlas atas taubat tersebut, tidak ada tendensi apa-apa, kemudian yang pernah orang-orang dia zalimi dia minta halal, maka niscaya insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lihat saja di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Ghamidiyah, Ma'iz, dua orang yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Kemudian ada seorang sahabat yang ketika dirajam mencela orang yang dirajam tersebut. Celaka engkau, celaka engkau, ahli maksiat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Laqad tabat law qusimat ala ahli al-Madinah ma wasi'athum. Sungguh orang ini telah bertobat. Kalau seandainya taubatnya itu pahalanya dibagikan kepada penduduk kota Madinah, masih tersisa. Masya Allah. Ini menunjukkan pentingnya bertaubat. Ya, wallahu a'lam. Apakah dibenarkan seseorang bertindak menyepelekan orang lain karena mereka menurutnya belum ngaji sunnah? Padahal mungkin mereka mengikuti pendapat lain yang juga diambil pendapat sebelumnya ulama-ulama terdahulu. Maka jawabannya, yang pertama, menyepelekan orang tidak boleh. Siapapun, ya, yang muslim tidak boleh disepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim, la yakhzuluhu wa la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahjuruhu." Muslim, saudara muslim yang lain, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya, tidak mencelanya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Muslim saudara muslim yang lain, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian apakah seorang yang sudah mengenal, mengaji kajian-kajian sunnah, ya, kemudian merendahkan yang lain? Tidak boleh, malah dia lebih santun, dia lebih menginginkan orang yang belum mengaji agama agar ikut mengkaji agama. Jangan sampai mempunyai perasaan ujub, takabur, menyombongkan diri, merasa sudah sering mengaji, dekat dengan ustaz, ya, ataupun pembaca ustaz ketika pengajian. Ini tidak benar. Pendapat apa sikap-sikap seperti ini, ya. Adapun yang dikatakan tadi bahwasanya orang yang belum mengaji sunnah tersebut dia juga memakai pendapat lain ulama-ulama terdahulu, maka yang menjadi ukuran adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Dari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau seandainya dia berpendapat dan pendapatnya tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, fa'ala aini war ra's, maka kita hormati dengan sehormat-hormat. Wallahu a'lam. Apakah ada doa diwafatkan dalam keadaan muslim? Ada doa yang berbunyi Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman. Allahumma in kanatil hayatu khairun li fa ahyini alal iman. Wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani alal islam. Ya Allah, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku di atas iman. Dan jika kematian tersebut lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku di atas Islam. Seperti itu. Aikama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau kita menangis atau merasa sedih terhadap orang yang sudah meninggal, sudah lama, apakah termasuk meratap? Yang jelas, menangis bukan termasuk meratap yang diharamkan. Tetapi menangis ada batasannya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki keluarga Ja'far bin Abi Thalib, paman beliau, Ja'far bin Abi Thalib, betul ya, paman beliau. Nah, ini ketika hari ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, la tabuku alaihi ba'dal yawm. Jangan kalian menangisi, meratapi atas Ja'far setelah hari ini. Maksudnya setelah hari yang ketiga, tidak boleh. Ya. Berarti kalau lebih dari 3 hari itu termasuk meratap yang diharamkan. Wallahu a'lam. Apakah pelaku syirik asghar apabila dia mati dan tidak bertaubat akan dikekalkan dalam neraka? Maka khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan semua jenis kesyirikan akbar dan asghar, kalau dia mati belum bertaubat, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Di sini dosa syirik tidak disebutkan, dosa syirik akbar atau syirik kecil. Wallahu alam, tetapi pendapat jumhur mengatakan bahwa yang tidak diampuni hanya syirik akbar. Syirik asghar tahtal masyiah. Syirik asghar di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menghendaki mengampuni, diampuni. Jika Allah menyiksa, disiksa oleh Allah. Wallahu alam. Apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak mengetahui tentang apa yang dilakukannya tersebut, apakah orang tersebut tetap mendapatkan dosa syirik? Maka jawabannya, ada ayat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tuliskan dosa atas kami jika kami lupa atau kami tidak tahu. Ini ayat menunjukkan bahwa tidak berdosa orang yang mengerjakan dosa apabila dia tidak tahu itu dosa. Apabila dia tidak tahu itu dosa, tidak dicatat sebagai dosa apabila dia mengerjakan dosa dan dia tidak tahu itu dosa. Cuma pertanyaannya, siapa yang tidak tahu dosa syirik? Ya, siapa yang tidak tahu dosa syirik? Mestinya setiap muslim mengetahui dosa syirik. Yang jelas para ikhwan, jika melakukan dosa syirikkah, kecilkah, besarkah, maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Apakah selamatan kematian termasuk meratapi kematian? Kalau betul, apakah juga termasuk perkara jahiliyah? Maka jawabannya, para ulama bermadzhab Syafi'i dan diantaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan dia termasuk daripada mengulang kesedihan. Termasuk daripada mengulang kesedihan. Ya. Maka wallahu a'lam, perbuatan setelah meninggal kita bisa berbuat baik kepada mayit yang meninggal dengan cara yang lebih disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakannya, beristighfar untuknya, bersedekah atas namanya, berhaji atau berumroh atas namanya, berkurban atas namanya. Kemudian juga berpuasa atas hutang-hutang puasanya, melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengunjungi kawan-kawan yang dekat dengannya, kemudian menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarganya dan semisal. Ini lebih utama untuk dikerjakan. Wallahu a'lam. Di masyarakat desa biasanya ada ritual menanam tembuni harus di bawah pohon yang telah ditentukan dan di alam tembuni tersebut dibuat pensil sama kertas supaya anak tersebut pintar. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya sudah bisa menjawab ini. Ah, gimana? Hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi barusan yang kita sebutkan. Tidak sebab yang belum dijadikan sebagai sebuah sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab yang belum dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintar adalah belajar. Ya. Tidak ada hubungannya pensil dan kertas diletakkan di atas sembunyi. Ini para ikhwan. Ingin kaya, sembunyinya ditanam dengan emas. Ya, ini kaya nantinya. Ini menjadikan sebab yang belum dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila membawa anak melewati jalan atau kuburan, biasanya masyarakat ada yang membacakan anak warik, anak hirang. Jangan diganggu datu, supaya tidak diganggu makhluk halus. Ini sama, ya, menjadikan sebab yang belum dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia minta kepada anak warik tadi, maka itu termasuk doa kepada selain Allah. Kalau dia meyakini anak warik tadi yang menjaga keselamatan, berarti dia syirik akbar, melakukan kesyirikan akbar. Kalau seandainya dia meyakini Allah yang menjaganya, tetapi itu hanya sebatas sebab, maka ini syirik asghar. Tentunya kita tidak bisa memvonis orang langsung. Enggak. Kita membicarakan perbuatannya. Adapun pelakunya, jangan langsung. Ada orang dihiga, anak warik, anak hirang. Syirik ikam. Jangan. Ya, tidak. Tetapi dinasihati, ditanya, ini apa maksudnya? Apakah tidak tahu ini terlarang? Ya, harus terkumpul syarat-syaratnya, dan kemudian dihilangkan penghalang-penghalangnya, baru bisa dihukumi. Itu pun penghukuman bukan pada setiap kaum muslimin, tetapi hanya orang-orang yang berilmu yang menghukuminya. Ya, tugas kita kalau mendapatkan seperti itu, nasihati saja. Ya, tidak memponis, nasihati. Beda, Pak, memponis dengan menasihati. Kalau menasihati misalkan, wahai fulan, mohon maaf, apa tadi yang dibaca? Oh, itu. Kemudian apa maksudnya? Oh, ini. Kemudian apakah sudah dicontohkan? Oh, belum. Nah, itu nasihat. Beda dengan, terbulih itu syirik. Nah, itu namanya ponis. Beda, ya. Jangan sampai kita suka memponis orang. Para habib yang tidak sholat dan para habib yang sering mengerjakan tidak sesuai sunnah, padahal sebagai teman dan sudah dinasihati, apakah perlu ditinggalkan? Maka jawabannya, pertama, saya yakin para habib tidak mungkin seperti ini. Kalau mereka benar-benar keturunan Rasul, senantiasa akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Seperti itu semestinya para habib. Ya, saya yakin, ya, para habib tidak seperti itu. Makanya para ikhwah, siapapun kalau ada teman yang menyimpang dari Al-Quran, dari hadis, tidak sholat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, maka pada saat itu dinasihati. Jangan cepat-cepat ditinggalkan, dinasihati. Dan jangan sampai kita terjerumus kala kita menasihati. Artinya terjerumus itu maksud saya adalah seseorang menasihati-nasihati tapi ikut-ikutan jadinya. Ini salah, keliru. Ya. Maka jawaban saya seperti itu. Saya yakin para habaib hafizahumullah taala tidak pernah melakukan tidak sholat, tidak pernah melakukan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena mereka yang jadikan contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, syariat menjadi imam masjid, syarat menjadi imam masjid atau musholla. Dan di kampung saya ada seorang imam fasih dalam baca Al-Quran, tapi suka melalaikan sholat. Bahkan orang itu pun punya amalan, tidur kurang lebih 3 hari setelah ditanya kenapa tidak ke musala beberapa hari ini, dengan enaknya dia menjawab sholat di Mekah. Yang saya tanyakan, apakah diterima sholat berjamaah yang diimami sama orang seperti ini? Maka pertanyaannya ada dua di sini, yaitu apa syarat menjadi imam masjid atau musala. Syaratnya yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik dan banyak hafalan Al-Qur'annya, paling baik bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, a'lamuhum, yang paling paham tentang ilmu salat, terutama hukum-hukum salat berjamaah. Yang ketiga, yaitu paling tua. Kalau seandainya ada dua kriteria tadi, kemudian ada yang paling tua, itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Itu syarat-syarat menjadi imam masjid atau musala. Yang keempat, yaitu dipilih oleh para masyarakat setempat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya imam itu dibenci oleh kampungnya, oleh makmumnya, maka lebih baik dia mundur. Maka dipilih, imam itu dipilih. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, yaitu apakah sah sholat bersama yang diimami sama orang seperti itu? Orang yang sholatnya sering melalaikan sholat, dan maksud melalaikan sholat tidak pergi ke masjid, ataupun 3 hari berturut-turut tidak pergi ke masjid, menyatakan sholatnya di Mekah, maka jawabannya lebih baik mencari imam yang lain. Lebih baik mencari imam yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyelesaikan utang riba yang saya baru tahu hukumnya? Apa harus dijual yang saya beli itu atau diteruskan sampai lunas? Maka jawabannya, karena dia hutang, maka hutang tetap hutang, dibayar secepat mungkin. Caranya ada, cara pertama adalah dia mencari talangan tanpa riba. Kemudian dia bayarkan hutang tersebut yang riba tadi, kemudian tertutupi. Lalu dia menyicil talangan-talangan tersebut yang tanpa riba tadi. Itu adalah cara yang paling utama. Ya, itu adalah cara yang paling utama. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak mendapati talangan, maka mau tidak mau dia harus membayarnya dengan cara menyicilnya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang-barang yang dia beli, kalau seandainya dia ingin jual untuk menutupi hutangnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia ingin jual hanya sebatas karena ini dibeli dengan uang riba, maka tidak perlu dijual kembali. Digunakan untuk kebaikan. Kemudian dia bertobat karena telah berhutang riba. Wallahu a'lam. Di daerah kita banyak yang memajang foto salah satu ulama di warung, katanya supaya laris berkah, apalagi pas terjadi kebakaran foto beliau tidak ikut terbakar. Semakin banyak orang meyakini karena foto tersebut. Bagaimana hukumnya? Sama, pertanyaan seperti ini sama tadi. Kalau sesuatu itu dijadikan sebagai sebab dan Allah belum menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk daripada syirik asghar. Tetapi kalau meyakini bahwa foto tersebutlah yang memberikan rezeki selain Allah, maka itu syirik akbar. Wallahu a'lam. Sering sekali saya membaca di sosmed ataupun mendengar langsung ikhwan yang berujar, dulu pada zaman jahiliyah saya begini. Bolehkah kita berkata seperti itu? Maka jawabannya, di sini pertanyaan ini mengandung beberapa sisi. Kalau yang ditanyakan adalah bolehkah menceritakan saya dahulu seperti ini, ya, maka jawabannya tidak perlu menceritakan aib. Allah telah menutupi aib kita, maka lebih baik dia menutupi aibnya. Ya, Allah telah menutupi aib orang tersebut, maka lebih baik dia menutupi aibnya. Tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan. Kemudian siapa orang yang mujahir? Orang yang mujahir adalah dia melakukan maksiat di malam hari, Allah menutupinya, kemudian dia di siang hari malah membeberkannya kepada orang lain. Makanya tidak boleh membeberkan maksiat. Adapun kalau yang ditanya adalah dulu pada zaman jahiliyah, kata-kata jahiliyah ini, saya begini-begini, bolehkah itu? Maka jawabannya itu adalah menunjukkan kepada penyesalan, menunjukkan kepada perbuatan yang tercela, maka tidak mengapa insyaallah. Tetapi tadi saya ingatkan, jangan menceritakan hal-hal yang sudah lalu dari maksiat. Apakah boleh sesudah sholat salaman berdiri sambil berkeliling sambil membaca salawat? Maka jawabannya, ini memerlukan dalil dari Rasulullah SAW dan belum mendapatkan dalil. Bagaimana hukumnya zikir dan doa bersama sesudah sholat? Maka jawabannya, Rasulullah SAW setelah selesai sholat, dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Beliau jika telah selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Anas bercerita radhiyallahu anhu bahwa setelah selesai sholat, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengangkat suaranya dengan berzikir. Ini penyebutan pengangkatan suara dengan berzikir tidak menunjukkan kepada kebersamaan. Jadi belum kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin setelah selesai sholat, memimpin zikir atau memimpin doa bersama. Padahal beliau sholat hampir 12 tahun setiap harinya 5 kali sehari. Ya, Allahu a'lam. Adakah jika ada orang yang mengatakan bahwa si fulan meninggal karena disantet oleh orang lain, dia dikategorikan syirik? Maka jawabannya adalah, orang yang meninggal dikatakan karena disantet, apakah dikategorikan syirik? Ingat para ikhwah, syirik itu apabila ada penyamaan, penyamaan sesuatu dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apabila orang ini mengatakan bahwa disantet, dia meninggal karena disantet, maka jawabannya, kalau dia mengatakan itu adalah sebab, maka mungkin saja orang meninggal karena disantet dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak termasuk kesyirikan. Akan tetapi dia meyakini bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa santet atau sihir merupakan sebab meninggalnya seseorang? Dalil secara rinci tidak ada, tetapi sihir dan santet memberikan pengaruh buruk, iya. Sihir dan santet memberikan pengaruh buruk, iya. Makanya Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarrin naffatsati fil 'uqad." Aku berlindung dengan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa sihir memberikan pengaruh kepada seseorang, pengaruh buruk. Kalau seandainya sihir tidak memberikan pengaruh buruk, maka niscaya kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir, peniup di buhul-buhul, itu tidak ada manfaatnya. Sihir mempunyai pengaruh. Ya, bisa mematikan orang, bisa menyakiti orang, memberikan penyakit terhadap orang, memasukkan jarum, bisa memberikan pengaruh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Ini menunjukkan bahwa sihir memberikan memberikan dampak buruk. Memang ada dampak buruk dari sihir. Tetapi secara dalil khusus bahwasanya sihir dapat mematikan seseorang, maka tidak ada. Tetapi dalil umumnya sihir memang memberikan pengaruh buruk. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Fa yata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa mā hum bidhārrīna bihi min ahadin illā bi'iznillah. Artinya, maka manusia belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Lihat, ada kata-kata memisahkan seseorang dengan istrinya, menunjukkan bahwa ilmu sihir memang mempunyai pengaruh. Pengaruh apa? Untuk memisahkan seseorang dengan istrinya. Jadi ilmu sihir bisa memberikan penyakit kepada orang, bisa menyebabkan, maksudnya menyebabkan penyakit kepada orang, bisa memberikan pengaruh buruk kepada orang. Memang ada itu, ya. Dan itu termasuk daripada keimanan, dan itu tidak termasuk kesyirikan. Jadi gini, kenapa tidak termasuk kesyirikan? Bahwa itu sebab memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sihir bisa memberikan pengaruh buruk. Ya, demikian. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.